الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang bab yang ke-17. Bab فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Bab maknanya فَإِنْ تَابُوا, apabila mereka bertaubat, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, dan mereka mendirikan sholat, وَآتَوُوا الزَّكَاةَ, serta menunaikan zakat, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, maka biarkan jalan mereka. Ya, baik, artinya mereka yang masuk Islam, bersyahadat, taubat dari kekafiran, lalu melaksanakan syariat-syariat Islam, maka biarkan jalan mereka. Ya, tidak diperangi. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi, Abdullah bin Muhammad al-Musnadi. Ya, beliau sudah pernah kita lewati hadis yang ke berapa? 9. Abdullah bin Muhammad al-Musnadi al-Ju'fi al-Musnadi, thiqatun hafidh, akhrajalahu al-Bukhari wa Tirmidhi. Ya, sudah pernah. Al-Ju'fi al-Musnadi thiqatun hafidh, akhrajalahu al-Bukhari wa Tirmidhi. Qala haddathana Abu Rauh al-Haramiyyu ibn Umarah, qala haddathana Abu Rauh al-Haramiyyu ibn Umarah. Ya, derajatnya sadukun yahim, sadukun yahim. Akhrajalahu al-jama'ah illa Tirmidhi, akhrajalahu al-jama'ah illa Tirmidhi. Qala haddathana Syu'bah, قال حدثنا شعبة. Ya, معروف شعبة ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام Amirul Mukminin fil hadis. Akhraja lahu Ashabul Kutub Sittah. Dan faedah untuk Syu'bah, nama Syu'bah ya. Dalam Al-Kutub Sittah rawi yang bernama Syu'bah cuma ada 3. Dalam Al-Kutub Sittah rawi yang bernama Syu'bah ada 3. Ini yang masyhur dan ma'ruf, Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti. Dan ini akhrajalahu Ashabul Kutub Sittah, semua ada di Al-Bukhari, beliau ada di Muslim, beliau ada Abu Dawud, semua ada. Yang kedua, rawi kedua bernama Syu'bah, dan ketiga, rawi kedua dan ketiga bernama Syu'bah bin Dinar, sama, namanya sama, Syu'bah bin Dinar. Nah, yang pertama Al-Kufi, Syu'bah bin Dinar Al-Kufi. Ini akhrajalahu An-Nasa'i, hanya Nasa'i saja. Dia hanya ada di Sunan Nasa'i. Di kitab lain dari Kutubus Sittah tidak ada Syu'bah bin Dinar Al-Kufi. Derajatnya la ba'sa bihi. Kemudian yang ketiga Syu'bah bin Dinar Al-Hashimi, Syu'bah bin Dinar Al-Hashimi. Beliau hanya ada di Sunan Abi Dawud, akhrajalahu Abu Dawud, hanya ada di Sunan Abu Dawud. Antum cari di kitab lain dari Kutub Sittah tidak ada Syu'bah bin Dinar Al-Hashimi, Maula Ibn Abbas. Ya. Derajatnya saduqun sayyi'ul hifdz. Saduqun sayyi'ul hifdz. Ya, jadi mudah antum menghafal ini rawi yang namanya Syu'bah. Kalau antum baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Ibnu Majah, Tirmidzi, ada namanya Syu'bah, pasti Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, ya, yang ma'ruf. Kalau di Sunan Abi Dawud, nah, ada Syu'bah yang lain, Syu'bah bin Dinar Al-Hashimi. Tapi ini tingkatan tabaqahnya lebih ya, dia Maula Ibn Abbas. Jadi secara apa? Waktu lebih duluan. Ya. Kemudian ada yang lain Syu'bah bin Dinar Al-Kufi, hanya ada dalam Sunan An-Nasa'i. Qala an Waqid ibn Muhammad. Waqid ibn Muhammad. Waqid ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Ya, jadi ini keturunannya Umar ibn Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab. Ya. Thiqatun akhrajalahu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Thiqatun akhrajalahu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Kemudian qala sami'tu abi. Siapa berarti bapaknya? Muhammad. Muhammad bin Zaid ibn Abdullah ibn Umar, cucu Abdullah bin Umar, cucunya Abdullah bin Umar. Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi thiqatun akhrajalahu Al-Jama'ah. Thiqatun akhrajalahu Al-Jama'ah. طيب قال سمعت نعم سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صحابي مشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Artinya, umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi. Alla ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad Rasulullah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, serta menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka telah melindungi dariku darah-darah mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jal. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa? Menerangkan bahwa seorang yang sudah bersyahadat dengan syahadatain, kemudian melakukan salat, menunaikan zakat, maka tidak boleh diperangi. Apa yang dalam hadis sama dengan yang dalam ayat. Fa in tabu, kalau mereka bertaubat, meninggalkan kekafiran, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa aqamus shalah, dalam hadis wa yuqimus shalah, dalam ayat wa atauz zakah, dalam hadis wa yu'tuz zakah, dalam ayat fa khallu sabilahum, biarkan darah mereka, dalam hadis faqad fa'alu faman fa idza fa'alu dzalik 'asamu dima'ahum wa amwalahum, mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, ya, tidak diperangi. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Bila ada sesuatu yang membolehkan mereka diperangi, ya, atau membolehkan mereka dihukum mati, baru diperbolehkan selama ada alasan syar'i, misalnya qisas, ya, dan yang sejenisnya. Naam, hisabuhum 'alallah, hisabnya diserahkan kepada Allah. Dia mengucapkan itu sungguh-sungguh atau bohong, Allah yang Maha tahu. Kalau sungguh-sungguh Allah terima, kalau bohong berarti apa? Munafik. Kalau bohong berarti dia munafik. Baik. Nah.